Tessa tudo. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. فقد قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in, kita lanjutkan dari pelajaran kita kitab tauhid karya Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad Ibn Wahab An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Kita masuk pada bab yang berikutnya, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, bab ma jaa fi al-law. Bab tentang dalil-dalil yang berkaitan dengan law, seandainya, kata seandainya. Kalau secara bahasa Arab, law adalah harf, huruf. Karena dalam bahasa Arab itu cuma ada tiga komponen dari kalimat: isim, fi'il, dan harf. Nah, masalahnya di sini al yang merupakan tanda atau alamat kalimat itu adalah isim, masuk kepada harf, kepada law. Begitu juga didahului oleh fi yang merupakan harful jar. Secara harful jar tidak masuk kecuali pada isim. Kata Syaikh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, li'anna al-maqsuda biha al-lafad ay bab ma ja'a fi hadal lafad, yaitu yang dimaksudkan, yang diinginkan dari law adalah lafad law, melafadkan atau mengucapkan law. Ya, jadi seakan-akan sudah ada takdirnya. Maja'a fil lafzi allau, mengucapkan lau. Apa hukumnya? Ya. Apakah lau kata seandainya ini boleh atau tidak, haram atau bagaimana? Di sini al-muallif rahimahullahu taala tidak menyebutkan hukumnya. Beliau hanya mengatakan majaa fil lau, dalil-dalil yang datang berkenaan dengan lafaz ini yaitu lau. Kita akan bacakan kalamnya Syekh Muhammad rahimahullahu taala. Qala wal muallif rahimahullah ja'ala tarjamata maftuhatan wa lam yajzim bi syai. Dan muallif rahimahullah menjadikan ya judul bab itu terbuka dan tidak menentukan sesuatu, tidak menghukumi sesuatu, tidak mengatakan ya minasyirki termasuk kesyirikan atau termasuk dosa besar atau enggak, tidak menghukumi yang berkaitan dengan penggunaan lafaz lau ini. Kenapa demikian? Li'anna lau tusta'mal ala iddati awjuh. Lau ini digunakan ya pada banyak sisi. Dan hukumnya ya sesuai dengan bagaimana nanti. Terhadap apa digunakan lau ini? Ya, apakah bentuk iktirad atau penentangan kita terhadap takdir Allah? Ya, misalnya Allah takdirkan demikian yang tidak sesuai dengan harapan kita, kemudian kita berkata, aduh, seandainya aku melakukan demikian, atau bagaimana? Dan hukumnya nanti tergantung ya penggunaannya nanti. Di sini Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan ada 6 macam penggunaan lau ini. Yang pertama, antustamal fil i'tirad 'ala syara', wa hadza muharram. Lau digunakan, kata lau atau seandainya digunakan untuk penentangan terhadap syariat, dan ini hukumnya haram. Allah subhanahu wa ta'ala firman, lau ata'una ma kutilu. Seandainya mereka mentaati kami, niscaya mereka tidak terbunuh. Surat Ali Imran ayat 168. Apa konteks ayat ini? Yaitu fi ghazwati Uhud. Pada perang Uhud, hinama takhallafa asna'at tariq, Abdullah bin Ubay fi nahwi thuluthul jaysh. Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul ya gembong orang-orang munafik, gembongnya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, Ya. Ketika perang Uhud. Nah, ketika perang Uhud ini sudah muncul orang-orang munafik. Karena orang-orang munafikin ini kapan munculnya? Setelah perang Badar. Ya, sebagaimana yang sering kita sampaikan, setelah perang Badar kaum muslimin memenangkan perang Badar, posisi kaum muslimin menguat. Mereka yang tadinya berpenyakit hatinya di kota Madinah, yang tadinya bisa terang-terangan, mereka akhirnya khawatir, takut. Ya, kalau mereka terang-terangan melancarkan makar mereka, akhirnya pura-pura masuk Islam. Ya. Tahun berikutnya terjadi perang Uhud. Akhirnya mereka yang tadinya pura-pura masuk Islam ini, ya awalnya seakan-akan mereka bergabung dengan pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi di tengah-tengah perjalanan, ya, Abdullah bin Ubay bin Salul dia menarik pasukannya, ya, dan terpengaruh di situ sebagian kabilah. Mereka bukan orang-orang munafik, tapi terpengaruh. Ya, dan memang itu tujuannya, untuk melemahkan kaum muslimin, sehingga, ya, disebutkan sepertiga pasukan berkurang. Falamma istushida minal muslimin sab'una rajulan. Ketika terjadi perang Uhud, dan kita tahu apa yang terjadi, ya, sengitnya perang tersebut, mulai dari kaum muslimin yang unggul kemudian berbalik, orang-orang musyrikin, akhirnya perang selesai. Ya. Di situ gugur sekitar 70 dari pasukan mukminin sebagai syuhada. Dan ini banyak, ya, 70 itu banyak. Maka ketika itu iqtarada al-munafiqun ala tashri'ir rasuli sallallahu alaihi wasallam wa qalu law ata'una wa raja'u kama raja'na ma kutilu fa ra'yuna khairun min syar'i Muhammad. Ini yang bagian yang rusaknya, begitu rusaknya pemikiran mereka. Maka mereka, orang-orang munafikin, berusaha membenturkan dan menentang pensyariatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan alasan mereka mengatakan, seandainya penggunaan law atau una, seandainya mereka mentaati dan mengikuti kami kembali sebagaimana kami kembali, tidak ikut perang, ya, niscaya mereka tidak akan terbunuh 70 orang ini. Ya, dianggap yang bertanggung jawab atas kematian 70 orang ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pensyariatannya. Ya, padahal mereka gugur sebagai syuhada. Ya. Tidak kerugian sama sekali, justru keuntungan. Seorang mujahid ketika berjihad, benar-benar berjihad, dia antara dua hal. Ya. Apakah dia menang atau dia gugur sebagai syuhada, sebagai syahid. Ya, tapi kan ini tidak dipahami oleh orang-orang munafikin. Ya, mereka menganggap ya mati itu kerugian. Seandainya mereka ikuti kami, mereka tidak akan mati, tidak akan gugur, tidak akan terbunuh. Kemudian mengatakan fara'yuna khairu min syar'i Muhammad. Ya. Ra'yu kami, pemikiran kami, pendapat kami ternyata lebih baik daripada syariat Muhammad. Kenapa? Ya. Pemikiran kami, kita tidak perlu perang, kembali. Akhirnya selamat hidup. Syariat Muhammad berperang, berjihad fisabilillah. Banyak yang mati. Berarti kami lebih baik dong. Nah, itu. Ya. Ya, padahal tadi sebagaimana kita katakan, ya, mereka orang-orang yang gugur itu mereka orang-orang yang mendapatkan keutamaan yang luar biasa sebagai syuhada. Nah, yang seperti ini, penggunaan lau yang seperti ini dalam rangka untuk menentang syariat, ya. Wahada muharram waqad yasilu ilal kufur. Dan ini haram hukumnya dan bisa sampai kepada kekufuran. Ya, karena yang ditentang adalah syariat. Ya. Bukan sekedar takdir tapi syariat. Asani. Ini yang pertama. Menggunakan lau untuk menentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Hukum asalnya apa? Haram. Contohnya tadi yang kita sebutkan. Asani antusta'mal fil i'tirad 'alal qadar. Digunakan untuk menentang takdir. Wahada muharramun aydan, dan ini juga haram hukumnya. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardi aw kanu guzza law kanu indana ma matu wa ma qutilu. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian seperti orang-orang yang kafir. Yang mereka berkata kepada saudara-saudara mereka, ya. Yang intinya seandainya mereka berada di sana, mereka tidak terbunuh. Tidak mati dan tidak terbunuh. Ketika mereka berperang, artinya seakan-akan kalau tidak perang tidak mati. Paham ya? Apa yang menyebabkan mereka kematian mereka? Ya ketika mereka maju ke medan perang, gugur di medan perang, di jihad fisabilillah, ya, yang seandainya mereka tidak lakukan itu, mereka tidak akan mati. Mereka lupa bahwasannya kematian. Mereka bukan menentang syariat jihadnya, tapi menentang kenapa kok mereka pada akhirnya mereka mati. Seandainya mereka tidak perang, mereka tidak mati. Seandainya mereka tidak perang, mereka tidak mati. Ya padahal yang namanya kematian ya bisa kapan saja dan di mana saja tanpa orang harus berperang. Kalau memang ajalnya, kalau memang waktunya. Ya, berapa banyak mereka yang maju jihad fi sabilillah dan mereka tidak gugur di medan perang. Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu. Sayfun suyufillah, pedang dari pedang-pedang Allah. Ya, siapa yang tidak kenal Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu? Ya, panglima perang strateginya jitu. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu sebagai Amirul Mukminin, awalnya apa? Awalnya yang menjadi panglima perang adalah Khalid bin Walid. Setiap perang menang terus. Nah, ini ada sisi bahayanya, sisi bahayanya dari sisi seakan-akan ya sudah dia pasti menang kalau perang. Nah, ini kan bahaya. Akhirnya mengurangi tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu reputasinya Khalid bin Walid. Di mana gugurnya? Di medan perang? Enggak. Ya, ada sarir tempat tidur. Ya. Puluhan mungkin ratusan perang yang beliau lakukan. Ya, mungkin luka sudah tidak terhitung. Tapi ya namanya ajal tak sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Ya. Sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Bukan karena dia ikut perang berarti dia akan mati, kalau tidak ikut perang tidak mati, bukan seperti itu. Ya. Ailau annahum baqau ma qutilu, seandainya mereka tidak pergi dan tetap berada di tempat mereka, di kota mereka, tidak ikut jihad fisabilillah, mereka tidak akan terbunuh. Ya, padahal ya kalau memang waktunya seorang itu ya mati, ya mati aja. Entah dia di medan perang atau di mana pun. Ya. Fahum ya'tadituna ala qadarillah. Mereka di sini menentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka hukumnya haram. Ya, dan kebanyakan lau digunakan untuk ini ya. Ya. Seandainya saya tadi mengambil opsi A bukan opsi B, ya hasilnya mungkin akan lebih baik. Akhirnya dia tidak mengatakan qadarullah wa masyafaat. Ya, nah ini konsep qadarullah wa masyafaat itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Luar biasa itu. Alhamdulillah. Ya, diqom asrul. Mengurangi penyesalan, mengurangi kesedihan. Ya, hanya dia tahu apa yang terjadi ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Dia melakukan apa yang dia bisa dari bentuk usaha. Melakukan sebab, tapi hasil Allah Subhanahu wa taala yang sudah menentukannya. Ya. Untuk apa menyesali? Untuk apa dia bersedih? Ya, barakallahu fik. Qala amsalith antustamal linnadam wa tahassur. Wa hadha muharramun aidan. Digunakan lau dalam rangka bentuk penyesalan dan itu merasa ya, menyesal dan lain sebagainya. Ini juga haram. Ya. Li'anna kulla syai'in yaftahu nadam 'alaika fa innahu manhiyun 'anhu. Li'anna nadam yaksibun nafsa huznan wa inkibadan. wallahu yuridu min an nakuna fi insirahi wan bisat. Karena segala sesuatu yang membuka pintu penyesalan maka itu terlarang. Ya, karena penyesalan ini akan menimbulkan kesedihan. Ya. Sementara ya kita di Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar kita itu dalam kelapangan, lega terhadap segala sesuatu. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, ini juga akan disebutkan dalam hadis kita, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jas. Ihris, semangatlah terhadap apa yang bermanfaat untukmu. Mintalah pertolongan pada Allah dan jangan lemah. Ya. Jangan loyo. Jangan lemes. Hilang semangatnya. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza. Kalau terjadi sesuatu jangan engkau ucapkan, seandainya aku melakukan demikian niscaya akan demikian. Enggak usah. Apa yang terjadi terjadi sudah. Ya. Tapi ucapkan apa? Qadarullah wa masyafa'. Ini sudah Allah takdirkan dan apa yang Allah kehendaki maka Allah lakukan. Terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Ya. Fa innallahu taftahu amala syaitan. Karena lau ini akan membuka amalan-amalan syaitan. Seorang bersedih, seorang menyesal, seorang akhirnya putus asa. Ya, dikarenakan penyesalannya tadi. Yang akhirnya dia lupa bahwasanya itu takdir pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misal udzalika rajulun harisa an tashtari an yashtari shay'an yadhunnu anna fihi ribhan fa khasir. Ya. Misalnya seorang dia bersemangat untuk membeli sesuatu. Dia melakukan, mungkin dia ingin melakukan jual beli, akhirnya dia membeli barang A misalnya untuk dia jual kembali. Ternyata rugi. Ya, atau dia membeli sesuatu tidak sesuai dengan yang dia harapkan. Ya. Kemudian dia menyesal. Faqala law anni mashtaraytuhu ma hasala li khasara. Seandainya aku tidak membeli ini, niscaya aku tidak akan rugi. Fa hadza nadum wa tahassur. Dia merasa menyesal. Wa yaqa'u katsiran. Dan ini sering terjadi, wa qad uhiyan. Ya. Dan tingkat orang seperti ini kan berbeda-beda. Ada yang kadang hanya perkara kerugian sedikit dia sudah dipikirinya, masya Allah. Ya, kadang ada orang yang sudah terbiasa akhirnya biasa rugi, ya dia santai aja. Nah, seorang yang mukmin beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, memahami konsep takdir dengan benar, ketika terjadi seperti ini pada level apapun dia tetap akan berkata qadarullah wa masyafa'al. Ya, seberat apapun yang terjadi tidak sesuai dengan harapannya, tidak sesuai dengan ekspektasinya, ya, apa yang dia ucapkan? Qadarullah wa masyafa'al. Likai la tahzanu ala ma fatakum, supaya kalian tidak sedih terhadap apa yang luput dari kalian. Itu fungsi takdir, keimanan terhadap takdir. Sekaligus baliknya, wala tafrahu bima ataakum, tidak terlalu bergembira sampai lupa diri ketika mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang mengingat ini sudah Allah takdirkan 50 ribu tahun sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, untuk apa dia bersedih? Untuk apa dia terlalu bergembira sampai lupa diri? Ya, barakallahu fikum. Ar-rabi an tustamal fil ihtijaj bil qadari 'ala al ma'siyah, digunakan untuk berhujjah. Dia berargumen dengan menggunakan law ini, dengan takdir, terhadap perbuatan maksiat yang dia lakukan. Seperti perkataan orang-orang musyrikin, law sya'allahu ma asyraqna, seandainya Allah menghendaki, niscaya kami tidak akan melakukan kesyirikan. Law sya'ar rahmanu ma abadnahum, wa hadza batil, seandainya Allah, seandainya ar-rahman menghendaki, niscaya kami tidak akan beribadah kepada mereka. Ya, ya, ini batil. Karena mereka juga memiliki kehendak untuk beribadah kepada berhala-berhala tersebut. Ya, kenapa berhujah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala yang tidak kita ketahui kehendak Allah itu apa, kecuali kalau sudah terjadi. Tapi ketika sebelum melakukan sesuatu, kita tahu apa yang menjadi kehendak kita. Ya, maka ini adalah hujah yang batil ketika menggunakan law seandainya, ya, untuk berargumen dengan menggunakan takdir terhadap maksiat yang dia lakukan. Al-khamis an tustamal fit tamanni, digunakan untuk berandai-andai. Ya, wa hukmuhu hasaba al-mutamanna, hukumnya sesuai dengan apa yang dia angan-angankan tersebut. Kalau dia mengangan-angankan sesuatu yang baik, maka enggak apa-apa. Mengangan-angankan, ya, bukan menyesali apa yang sudah terjadi, beda. Mengangan-angankan itu kan sesuatu belum terjadi. Ya. Misalnya, akan sebutkan contohnya. In kana khairan fa khairun wa in kana syarran fa syarrun. Kalau yang dia angan-angankan tersebut baik, maka baik. Ya, angan-angan di sini bukan sekedar angan-angan, tapi memang ada niatnya. Ya, wa in kana syarran fa syarr. Kalau yang dia angan-angankan itu adalah perkara yang jelek, maka jadi jelek pula. Qala wa fi sahihi an nabi sallallahu alaihi wasallam fi kisati an-nafar al-arba'ah. Ya, disebutkan dalam sahih kalau hasiahnya disebutkan, hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah, D. diingatkan itu anak-anak itu. Tentang kisah empat orang, salah seorang dari mereka berkata, "Lau anna li malan la amiltu bi amali fulan." Fahadha tamanna khairan. Wa qala thani lau anna li malan la amiltu bi amali fulan. Kata-katanya persis. Ya. Seandainya aku memiliki harta, niscaya aku akan beramal dengan amalannya fulan. Tapi fulan yang satu, dia memiliki harta dan beramal dengan amalan yang baik. Fulan yang kedua memiliki harta tapi beramal dengan amalan jelek. Ya, yang satu ingin si A, si fulan A tadi yang memiliki harta dan beramal dengan baik, yang satu si B berangan-angan memiliki harta dan ingin beramal dengan amalan si fulan B yang dengan memiliki harta beramalan jelek. Kata-katanya persis sama, tapi yang diangan-angan kan berbeda, maka hukumnya pun berbeda. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil awal fahuwa biniyatihi fa ajruhu masawa. Ya, dia sesuai dengan niatnya dan pahala keduanya, pahala dia yang mengangan-angankan dan pahala orang yang memiliki harta dan melakukannya menggunakan dengan amalan kebaikan itu sama. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa biniyatihi, artinya bukan sekedar angan-angan, sekedar apa sih kalau istilah sekarang, sekedar khayalan belaka, bukan sekedar panjang angan-angan. Ya, sekedar karena dia enggak ada, dia berangan-angan misalnya, wah kalau punya duit 10 miliar mah gampang bangun masjid. Wah 10 miliar mah ya enak sedekahnya. Ya, itu angan-angan karena enggak punya duit. Paham ya maksudnya? Beda ya. Beda dengan seorang yang memang dia punya tekad. Seandainya punya uang, dia ingin melakukan kebaikan. Nah, ini yang diinginkan, yang dimaksud. Ya, ini pahalanya sama dengan orang yang punya dan mengamalkan kebaikan. Sebagaimana wa qala fi tsani fa huwa bi niyatihi fa wizruhu ma sawa. Ya. Dia sesuai dengan niatnya juga dan dosanya pun sama. Padahal dia belum melakukan. Ini menunjukkan tekad dia, bukan sekedar angan-angan, tapi dia betul-betul kalau seandainya dia punya harta dia akan melakukan kemaksiatan seperti fulan. Ya, bukan hanya sekedar keinginan saja, tapi sudah tekad yang kuat untuk melakukan itu. Nah, syahidnya di sini mereka menggunakan sama lau, seandainya. Tapi yang satu menjadi kebaikan, yang satu menjadi kejelekan. As-sadis antusta'mal fil khabaril mahad. Ya, dia menggunakannya untuk khabar. Ya, informasi saja, tidak ada yang lain, tidak ada tendensi apa-apa, tidak ada penyesalan, tidak apa, tidak. Ya, misalnya seorang mengatakan, lau hadar turda salastafadu, seandainya aku hadir pada pelajaran itu, sebenarnya aku mendapatkan faedah. Ya, ya sudah, dia informasi saja. Nah, imbikan ini dikatakan hajat jais, ini hukumnya boleh. Ya, ini enam bentuk penggunaan lau. Ya. Sebagiannya haram dari 1 sampai 4. Ya, ada yang sesuai keadaan dan ada yang hukum asalnya adalah boleh. Wallahu taala alam, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktafilahu subhanahu wa bihamdihi, sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.